Namun yang pasti izin dulu untuk rekan-rekan semuanya PT Keras Semarang. Kita konsep rapi, nanti kita berbagi bahagia, juga berbagi rasa bersama New Pantura. Rela and orang kedua belakang ada Aca Kumala New Pantura Live. Yes sir.